Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya tidak lupa pula kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-74. Qala rahimahullahu taala al-haditsur rabi'u was-sab'un. Hadis yang ke-74. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمل إياسا مما في أيدي الناس رواه أحمد. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, Aidni wa aujiz. Dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku dan ringkaskanlah. Berilah nasihat kepadaku dan ringkaskanlah nasihat tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muaddin. Apabila engkau berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang ingin berpisah. Idza qumta fi salatika fasalli salata muaddin. Apabila engkau berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah, yakni orang yang meninggalkan dunia, orang yang pamit dari sesama saudaranya. Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berbicara dengan suatu pembicaraan yang kau akan meminta uzur darinya pada waktu yang akan datang. Janganlah kamu berbicara dengan pembicaraan yang sembarangan sehingga mengharuskan meminta maaf pada akhirnya. Yakni dalam seorang itu berbicara, difikirkan terlebih dahulu. Jangan asal ngomong nanti akibatnya diurus belakang. Tidak, tetapi Rasulullah mengingatkan, la takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan sebuah ucapan yang mengharuskan engkau minta maaf pada kemudian hari. Wajmil iyasa mimma fi aidin nas. Dan ajmi, kumpulkanlah al-iyasa, yakni, dan dalam lafaz yang lain al-ya'as. Al-ya'asa yakni perasaan putus asa. Dan kumpulkanlah rasa putus asa terhadap apa-apa yang di tangan manusia. Jadi jangan mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Jangan pernah mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini makna dari wajmil iyasa mimma fi aidinas. Kumpulkanlah perasaan putus asa di dalam hatimu dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah tidak boleh kita berputus asa. Tidak boleh kita berputus asa dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terhadap apa yang ada di tangan manusia, hendaklah engkau jangan mengharapkan. Jangan mengharap apa yang ada di tangan manusia. 6. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Qala rahimallahu taala, hadhihi al-wasaya al-thalathu, ya laha min wasaya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, ketiga wasiat ini, aduhai betapa indahnya, betapa berharganya ketiga wasiat ini. Idza akhadha biha al-'abdu tammat umuruhu wa aflah. Apabila seorang hamba mengambil ketiga wasiat ini, maka akan sempurnalah segala urusannya dan dia akan berbahagia. Jadi seperti yang diminta oleh sahabat ini, wahai Rasulullah, berilah nasihat kepadaku dan ringkaskanlah nasihat itu. Yakni jangan kasih nasihat yang banyak-banyak, sedikit tapi inti, penting, merupakan solusi bagi diriku. 6. Sehingga beliau katakan di sini, kalau seorang hamba mengambil ketiga nasihat ini, maka akan sempurnalah urusannya dan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Sehingga perlu kita berikan perhatian terhadap ketiga perkara ini dan kita berusaha untuk merealisasikannya ke dalam diri kita masing-masing agar kita bisa meraih kebahagiaan, agar kita bisa meraih kebahagiaan yang kita dambakan. Qala rahimallahu taala, fal wasiyatul ula, maka wasiat yang pertama, yakni pada sabda beliau, idza qumta fi salatika fa salli salata muaddin. jika engkau berdiri untuk sholat atau berdiri di dalam sholatmu, maka sholat maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Tatadammanu takmilas sholati. Maka wasiat yang pertama ini mengandung pesan untuk menyempurnakan sholat. Wal ijtihada fi iqa'iha al ahsanil ahwali, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Wa dzalika bi an yuhasiba nafsahu ala kulli sholatin yusalliha, dan yang demikian itu dengan hendaknya dia memperhatikan, yakni dengan menghitung-hitung dirinya pada setiap sholatnya, pada setiap sholat yang dia lakukan. Dia memperhatikan bagaimana keadaan jiwanya ketika dia sedang menunaikan sholat tersebut. 6. Apakah dia termasuk orang yang lalai, ataukah dia termasuk orang yang khusyuk, ataukah dia termasuk orang yang ikhlas, ataukah dia termasuk orang yang riya, yang dia melakukan sholat karena ingin dilihat dan disanjung orang, ataukah benar-benar dia sholat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menyadari atau berusaha menghadirkan perasaan bahwasanya sholatnya ini adalah sholat orang yang mau berpisah, maka tentunya dia akan berusaha menyempurnakan keikhlasannya. Dia akan menunaikan sebaik-baiknya. 6. Wa dzalika bi an yuhasiba nafsahu ala kulli sholatin yusalliha. Dan yang demikian itu dengan seorang itu mengintrospeksi dirinya di dalam setiap sholat yang dia lakukan. Wa yutimma jami'a ma fiha min wajibin wa fardhin wa sunnatin. Dan adalah dia menyempurnakan seluruh apa yang ada di dalam sholat tersebut, baik yang merupakan kewajiban, wa fardhin sama ya, kewajiban, wa sunnatin atau yang merupakan perkara-perkara yang mustahab di dalam sunnah, di dalam sholat. Wa yatahaqqaqa bimaqamil ihsani alladhi huwa a'lal maqamat. Dan adalah dia merealisasikan kedudukan al-ihsan, yang mana al-ihsan itu merupakan kedudukan yang tertinggi di dalam ibadah. Ihsan adalah kedudukan atau martabat atau kualitas tertinggi di dalam ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang ihsan, ketika Malaikat Jibril datang mengatakan akhbirni anil ihsan, maka beliau mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka beliau SAW mengatakan bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu. Ini adalah al-ihsan. 6. Wa dzalika bi an yaquma ilaiha mustahdiran wuqufahu baina yaday rabbih. Dan yang demikian itu, yakni ihsan itu, bisa terwujud bi an yaquma ilaiha mustahdiran wuqufahu baina yaday rabbih. Dan yang demikian itu bisa terwujud dengan dia berdiri. 6. Dengan dia berdiri menuju sholat tersebut dengan menghadirkan perasaan bahwasanya dia berdiri di hadapan Rabb-nya. 6. Dia tidak berdiri di hadapan tembok, dia tidak berdiri di hadapan yang lain, tetapi dia menghadirkan perasaan bahwasanya dia berdiri menghadap Rabb-nya Azza wa Jal. 6. Mustahdiran wuqufahu baina yaday rabbih. Dia menyadari sepenuhnya bahwasanya dia berdiri menghadap Tuhannya. Wa annahu yunajihi bima yaqul. Dan bahwasanya dia sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap apa yang dia ucapkan. Min qira'atin wa dzikrin wa du'ain. Dari bacaan Al-Quran maupun zikir maupun doa ya, karena di dalam sholat 6 yang kita baca baik itu merupakan lafaz-lafaz zikir atau dia merupakan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, atau merupakan doa. Naam. Sehingga apa yang kita baca dari qiraatul Quran, naam, kemudian zikir tersebut serta doa, naam, sadari bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan derajat ihsan tidak bisa ditawar kecuali dia mesti mempelajari apa makna-makna yang dia baca di dalam sholatnya. Sehingga seorang yang membaca surat pendek tetapi dia memahami artinya, ini lebih utama daripada seorang yang membaca surat panjang tetapi dia tidak memahami artinya. 6. Tidak memahami artinya serta tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Wa yahdha'u lahu fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa khafdhihi wa raf'ihi. Dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam keadaan berdirinya dan di dalam ruku'nya dan di dalam sujudnya dan setiap gerakan tunduk dan bangunnya, wa khafdhihi wa raf'ihi, dan setiap tunduk dan bangunnya. Nah, dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Dia menghadirkan perasaan bahwasanya dia adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Agung. 6. Sehingga ketika dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya remuk, menyadari bahwasanya dirinya adalah makhluk yang hina dan dia akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia kepada Rabb-nya. Ini ayol hadirun rahimani wa rahmatullah, ya, diantara beberapa hal yang boleh sebutkan agar seorang itu bisa sampai kepada derajat al-ihsan. 6. Yang pertama, ketika dia berdiri hendaklah dia menyadari bahwasanya dia berdiri di hadapan Rabb-nya. Kemudian berikutnya, bahwasanya apa yang dia baca dari bacaan Al-Quran maupun bacaan zikir maupun doa itu adalah munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berusaha, 6, menundukkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam posisi berdirinya maupun rukuknya maupun sujudnya maupun tunduk dan bangunnya di dalam solatnya. 6. Kemudian qala rahimallahu taala wa yu'inuhu ala hadzal maqsadil jalili tawtinun nafsi ala dzalika min ghairi taraddudin wala kasalin wala kasalil qalbi. Dan yang bisa membantunya untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini adalah tautinu nafsi ala zalika min ghairi taraddudin wala kasali qalbiyin, yakni menyiapkan hatinya untuk yang demikian itu tanpa ada keraguan dan tidak pula ada kemalasan hatinya. Untuk seorang bisa ihsan adalah dia menyiapkan hatinya untuk semua itu. Wa istakhbiru fi kulli salatin annaha salatu muwaddi'in, dan dalah dia menghadirkan perasaan di dalam setiap salatnya bahwasanya salatnya itu adalah salatnya seorang yang hendak berpisah. Ka'annahu la yusalli ghairaha, seolah-olah dia itu tidak akan lagi salat selain salat itu. 6. Ya. Jadi ini perkara yang membantu untuk mencapai tujuan yang mulia itu, yakni untuk mencapai al-ihsan, yakni menyiapkan jiwanya untuk yang demikian itu tanpa ada keraguan, tanpa ada kemalasan hatinya, dan menghadirkan perasaan di dalam setiap sholatnya bahwasanya sholatnya ini adalah sholat orang yang hendak berpisah, yang seolah-olah dia itu tidak akan sempat sholat lagi setelah sholat yang dia lakukan ini. 6. Dan ini butuh pelatihan, butuh menyiapkan jiwa, ya. Terkadang seorang sudah mengetahui ilmunya tetapi terbesit dalam hatinya, paling nanti setelah sholat ini masih hidup lagi saya. 6. Ini adalah permainan dari syaitan. Kita tidak mengetahui ajal kita. Naam. Tetapi petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW agar sholat kita sempurna, maka anggaplah sholat yang kamu lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Naam, karena tidak ada yang menjamin apakah setelah sholat yang ini kita masih hidup ataukah tidak. Naam. Ini, dan ini adalah petunjuk yang sangat penting agar seorang itu bisa mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan ihsan di dalam ibadah-ibadahnya. Wa ma'lumun annal muwaddi'a yajtahidu ijtihadan yadhulu fihi kulla wus'ihi. Dan diketahui bahwasanya orang yang hendak berpisah, orang yang hendak meninggal dunia, nam, maka di dalam ibadahnya yajtahidu ijtihadan yadhulu fihi kulla wus'ihi, maka dia akan bersungguh dengan, dia akan berusaha dengan kesungguhan yang amat sangat, dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh mencurahkan segala apa yang dia mampu. Yabdulu fihi kulla wus'ihi, dia mencurahkan padanya segala apa yang dia mampu. Wala yazalu mustashiban li hadhil ma'anin nafi'ah wal asbab al qawiyyah hatta yasula alaihi al-amru wa yata'awadhu dhalika. Dan senantiasa dia mengiringi, ya, mengiringi makna-makna yang bermanfaat ini, yakni untuk merealisasikan ihsan tersebut, wal asbab al-qawiyah, ya, dia mengiringkan niat-niat, ya, perasaan-perasaan tersebut dengan sebab-sebab yang kuat pula, yakni dia berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sebab-sebab yang bisa mendorongnya untuk merealisasikan al-ihsan tersebut. 6. Hatta yasula alaihi al-amr, sehingga perkaranya bisa menjadi mudah baginya dan dia terbiasa kepada perkara tersebut, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya untuk seorang itu sampai pada derajat ihsan, maka dia harus berusaha lahir dan batinnya. Batinnya dia menyiapkan bahwasanya, batinnya dia menyiapkan perasaan bahwasanya sholatnya ini adalah sholat yang terakhir. Demikian pula sebab-sebab yang lain yang bisa mengokohkan, bisa membantu perkara tersebut. 6. Dari perkara-perkara toharoh, dia sempurnakan toharohnya. Kemudian dari perkara-perkara yang lain, bacaan-bacaannya dia sempurnakan bacaannya, makna-makna dan artinya dia pelajari. 6. Sehingga perkara tersebut itu bisa menjadi mudah baginya. Jadi kalau seorang tidak paham, demikian pula asal-asalan di dalam berwudu, maka akan sulit untuk bisa mencapai al-ihsan, ya. Dan kalau sudah dia bisa melaksanakan yang demikian, nah, dia berusaha agar menjadi terbiasa, ya, agar menjadi terbiasa. Karena yang namanya manusia, terkadang dia ditimpa dengan futur, ya. Tertimpa dengan yang namanya kemalasan, semangat, semangat, semangat. Ada suatu saat dia futur, dia malas. 6. Sehingga ketika malas adalah dia berusaha untuk tetap istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian wassalatu ala hadzal wajhi tanha sahibaha an kulli khuluqin radhilin. Dan salat dengan model yang seperti ini, yakni salat dengan perasaan bahwasanya sholatnya ini adalah sholat orang yang mau berpisah, sholat orang yang mau meninggal dunia, maka sholat ini akan bermanfaat untuk menghalangi pelakunya, menghalangi orang yang sholat itu dari setiap akhlak yang jelek. Ya, kalau seorang sudah merasa ini sholat saya yang terakhir, maka dia akan memperbagus sholatnya. Dan orang yang bagus sholat, maka sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sehingga beliau katakan di sini, tanha sahibaha an kulli khuluqin radhilin. Sholat itu akan menghalangi orang yang melakukan sholat tersebut dari seluruh perangai-perangai yang hina, perangai yang rendahan, radhilin, hina atau yang rendah. Watahusuhu ala khuluqin jamilin, dan sholat itu akan mendorong dia untuk berbuat atau untuk berhias dengan seluruh akhlak yang mulia, mendorongnya untuk berhias dengan akhlak yang indah. Lima tu'athirhu fi nafsihi min ziyadatil iman, dikarenakan dia akan mempengaruhi jiwanya dari bertambahnya keimanan. Jadi seorang yang sholatnya bagus, ini akan menambah keimanan ya, karena sholat itu merupakan ketaatan dan merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya al-imanu yazidu wa yangkus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yangkusu bil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga orang yang berusaha memperbaiki sholatnya, maka akan bertambah keimanannya. Akan bertambah keimanannya. 6. Wa nuril qalbi wa sururihi wa raghbatihi tamati fil khairi. Demikian pula sholat yang dilakukannya dengan sebaik-baiknya, ini juga akan memberikan pengaruh berupa cahaya di dalam hati dan kegembiraannya. Jadi orang yang sholatnya benar, ini akan memberi pengaruh kepada jiwanya. 6. Di dalam bercahayanya hati seorang hamba ya, kalau seorang sholat dengan baik, dia berusaha sholat dengan sebaik-baiknya, maka akan bercahaya hatinya. Wasururihi, demikian pula kegembiraannya, akan gembira hatinya. 6. Waraghbati tamati fil khairi, demikian pula akan bertambah pula semangatnya di dalam kebaikan ya, akan bertambah sempurna semangatnya di dalam kebaikan. 6. Ini wasiat yang pertama ya, dan ini adalah sangat penting ya. Apabila engkau berdiri di dalam sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang ingin berpisah ya, karena dengan seorang memperbaiki sholatnya, ini memberikan pengaruh yang sangat bagus dalam semua sisi bagi seorang hamba. 6. Baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya terhadap sesama. Qala rahimallahu taala wa ammal wasiyatu tsaniyah, adapun wasiat yang kedua, fa hiya hifdzul lisani wa muraqabatuhu. Yang kedua adalah menjaga lisan, menjaga kata-kata, menjaga ucapan dan memperhatikannya. Fa inna hifdzal lisani 'alaihim madaru. Karena sesungguhnya menjaga lisan ini adalah perkara-perkara itu beredar di atasnya. Ya. Jadi menjaga lisan ini adalah perkara yang mendasar, perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat sangat penting. Wa huwa milakul amri, milaku amril abdi. Dan dia merupakan kunci dari seluruh perkaranya seorang hamba. Ya, dia merupakan kunci dari seluruh perkaranya hamba. Jadi kalau hamba itu pembicaranya baik, kata-katanya baik, maka dia adalah hamba yang baik. Tapi kalau hamba itu pembicaraannya jelek, maka dia adalah hamba yang jelek. Dia adalah hamba yang celaka. 6. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah kamu aku beritahu kunci dari semua perkara itu? Qultu bala ya Nabi Allah. Maka Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qultu bala ya Nabi Allah. Aku menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Fa khadha bi lisanihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang lisannya. 6. Memegang lisannya. Qala kuffa 'alaika hadha. Tahanlah olehmu yang ini ya. Beliau memegang lidahnya, kemudian beliau mengatakan, jaga yang ini, tahanlah yang satu ini, yakni tahanlah lisanmu. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lama akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa gara-gara yang kita bicarakan? Apakah kita akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan? Qala thakilatka ummuka ya Mu'ad, kasihan ibumu wahai Mu'ad. Wal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan bukankah yang menelungkupkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka melainkan hasil dari lisan-lisan mereka? Ya. Bukankah yang menyebabkan manusia dilontarkan ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka dan hidung-hidung mereka, itu dengan sebab lisan-lisan mereka, dengan sebab ucapan mereka? Naam, ayyul hadirun rahimahullah wa rahmatullah. Ini menunjukkan betapa naam mengerikannya perkara lidah ini, perkara ucapan ini. Naam, kalau seorang dia berbicara dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan berbahagia. Tetapi kalau dia berbicara tanpa dia perhatikan, asal bicara, menyesal belakangan, maka dia akan menyesal di hari yang tidak bermanfaat, tidak berguna penyesalan tersebut. Mau tidak mau dia harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Naam. Famata malakal 'abdu lisanahu malaka jami'a a'dha'ihi. Maka setiap kali seorang hamba atau apabila seorang hamba dia menguasai lisannya, dia menahan lisannya, maka berarti dia telah mampu menguasai seluruh anggota badannya. Ya, karena lisan ini merupakan inti, ya, merupakan parameter, barometer bagi anggota-anggota yang lainnya. Wa mata malakahu lisanahu walam yasunhu anil kalamid dari. Dan setiap kali dia menguasai atau setiap kali dia dikuasai oleh lisannya, wa mata malakahu lisanuhu falam yasunhu anil kalamid dari, dan apabila lisannya itu menguasai dia, yakni dia tidak menjaga pembicaraan dari pembicaraan yang memadaratkan, fa inna amrahu yakhtalu fi dinihi wa dunyahu, maka sungguh perkaranya itu rusak di dalam agama maupun dunianya. Fala yatakallam bikalamin illa waqad arafa naf'ahu fi dinihi wa dunyahu, maka janganlah dia berbicara dengan suatu pembicaraan kecuali telah dia ketahui manfaatnya pada dunia dan agamanya. Wa kullu kalamin yahtamilu an yakuna fihi inqadun aw i'zarun falyada'hu. Dan setiap ucapan yang mengandung kemungkinan bahwasanya padanya terdapat sesuatu yang dia bisa atau mengharuskan dia untuk meminta uzur, yakni suatu perkataan yang mungkin keliru pada perkataan tersebut, maka adalah dia tinggalkan. Ya. Jadi ini sebuah perkataan, ini bisa benar bisa salah. Kalau masih ragu, tinggalkan. Fa innahu idza takallama bihi malakahu malakahul kalamu. Karena apabila dia mengucapkan perkataan tersebut, maka perkataan itulah yang akan menguasai dia. Wa sara asiran lahu, maka dia pun menjadi tawanan bagi perkataan yang telah dia keluarkan tersebut. Jadi kalau dia tahan perkataan tersebut, dialah yang menguasai perkataan tersebut. Seperti misalnya suatu rahasia, kalau dia menahannya, maka dia menguasai rahasia tersebut. Tetapi kalau dia bocorkan, dia sampaikan rahasia tersebut, maka dialah yang menjadi tawanan bagi rahasia tersebut. Ya. Dia akan menjadi bulan-bulanan perkataan yang dia telah terlanjur ucapkan tersebut. Warubama ahdatha alihi dararan la yatamakkan min talafihi. Bahkan bisa jadi akan banyak untuk memperbaikinya. Naam, oleh karena itu Rasulullah juga mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan yang terakhir, wa ammal wasiyatu tsalitsah, ada wasiat yang ketiga, fahiya tautinun nafsi ala ta'aluki billahi wahdah, yakni menyiapkan dirinya untuk bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fi umuri ma'ashihi wa ma'adihi, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Fala yas'alu illallah, maka janganlah dia minta kecuali kepada Allah. Wala yatma'u illa fi fadlih, janganlah dia mengharap kecuali dalam karunianya. Ya, jangan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, tetapi mengharapkan apa yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwattinu nafsahu 'alal ya'si mimma fi aidin nas, dan dia menata jiwanya untuk dia tidak mengharap, untuk dia berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Fa innal ya'sa 'ismatun, karena sungguhnya berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia ini merupakan perlindungan bagi dirinya. 6. Wa man 'aysa min syai'in istaghna 'anhu, dan barang siapa yang merasa putus asa dari sesuatu, dia tidak butuh kepadanya. Ya. Barang siapa yang berputus asa dari sesuatu, dia tidak akan butuh darinya. Fakama annahu la yas'alu bilisani illallah, fala yu'alliqu qalbahu illa billahi. Maka sebagaimana dia tidak meminta dengan lisannya kecuali kepada Allah, maka demikian pula hatinya tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan, maka jadilah dia seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Saliman min ubudiyatil khalqi, dia selamat dari penghambaan kepada sama makhluk. Qad taharrara min riqqihim, dan sungguh dia telah merdeka dari perbudakan terhadap makhluk. Jadi dia tidak susah dengan apapun yang dilakukan oleh makhluk di sekitarnya, karena dia telah merdeka dari mereka, telah merdeka dari makhluk sekitarnya. Waktasaba bidzalika al-'izza wasy-syarafa, maka dengan hal itu dia telah memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan. Fa innal muta'alliq bil khalqi yaktasibu adh-dhulla was-suqut bihasabi ta'alluqihi bihim. Sedangkan orang yang bersandar kepada makhluk, maka dia telah berusaha atau dia akan mendapatkan kehinaan, dan dia akan mendapatkan kerendahan sesuai dengan bersandarnya dia atau bergantungnya dia terhadap makhluk. Semakin banyak bergantungnya kepada makhluk, semakin hina dirinya, semakin rendah pula di hadapan makhluk, dan demikian pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi badal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.